Mitra bisnis dalam sebuah diskusi yang ditayangkan media elektronik nasional baru-baru ini, salah satu pembicara dalam diskusi itu melontarkan wacana untuk menerapkan secara konsekuen azas pembuktian terbalik guna meredam meraknya korupsi, baik itu di lingkaran elit maupun di kalangan pejabat karir dan non-karir hingga anggota partai politik. Mengingat payung hukum untuk melakukan itu telah tersedia melalui Undang-Undang Pencucian Uang. Untuk mengetahui seperti apa tanggapan Kwik Kian Gi atas usulan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, seperti apa Bapak melihat implementasi dari asas pembuktian terbalik untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi? Asas pembuktian terbalik itu akan sulit sekali oleh karena banyak orang yang punya uang tidak mengetahui lagi asal-usulnya. Dan ini bukan koruptor, benar-benar sekarang ada orang jutawan dia punya pabrik, sudah 15 tahun, 20 tahun, terus uangnya banyak di mana-mana gitu. Oke, sekarang buktikan bahwa Anda punya uang sekian, ini gimana, pembukuannya gimana? Perutnya bukan main kan? Jadi dia kalau makan, traktir 5 juta satu kelompok orang itu harus dikenali semua itu gimana caranya? Harus dibongkar semua SPT-nya segala. Semua neraca perincian rugi laba. Coba bayangkan, mereka kan tidak di dalam praktek dagang. Kan? Coba bayangkan dalam praktek yang dalam kondisi seperti itu, gimana nyatanya? Nah Pak Kwik, seperti apa pandangan Bapak jika implementasi dari asas pembuktian terbalik difokuskan kepada pejabat dan pegawai negeri, serta aparat pemerintah lainnya? Ya, saya tidak tahu oleh karena PNS dicurigai Anda dapat uang itu dari mana gitu, suruh mengumumkakan gitu kan. Nah kemudian lalu mesti disidik lagi oleh karena dia bisa mengatakan saya diberi hibah, saya diberi gratifikasi, saya pernah menolong terus kemudian saya dikasih upah gitu. Terus ditelusuri dari siapa? Nah yang memberi diperiksa juga, disidik juga, wah ya seluruh bangsa disidik, iya kan. Tapi Pak Kwik, bukankah asas pembuktian terbalik di kalangan pejabat, pegawai negeri, dan aparat pemerintah akan lebih mudah implementasinya, mengingat mereka semua terukur penghasilan serta kekayaannya? Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tetapi di negara, banyak sekali negara-negara lain yang kaya, yang negara yang sudah maju, itu orang tertarik menjadi PNS walaupun sudah multi-multi-milioner. Nah terus gimana? Kita lihat di Amerika deh. Kaya raya luar biasa termasuk politik ya. Lalu sekarang disuruh membuka itu. Nah di sini kan ada orang kan mempunyai sense of privacy, bukan nyolong, tetapi kan orang kan tidak suka kalau apa yang dimiliki dia dibuka-buka gitu. Walaupun dia jujur 100%, ada hal-hal tertentu yang orang nggak suka gitu kalau urusan pribadinya dibongkar, walaupun bukan rahasia dan bukan kejahatan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.